Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ta'ala atas kemudahan kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita menghadirkan kajian kita dari pembahasan kita Tauhid Asma'illahi wa tawhidul ismi al-izalik memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan merubah ya semua nama kita akan nama-nama semua. Kita sebutkan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya beberapa kawaid kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla secara khusus, bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu husna, ya, sangat baik dan sangat bagus, sangat indah, baik dari sisi ya lafadznya, demikian pula dari sisi maknanya, ya, kandungan yang terdapat pada nama-nama tersebut. Demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak terbatas jumlahnya. Ya. Bahkan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga tidak ada batasan. Adapun hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama. Dan barang siapa yang mengesoknya, ya, menghafalnya, mengetahui dan memahami kandungan maknanya. Demikian pula berdoa kepada Allah dengan konsekuensi ya, dari nama-nama tersebut, nanti dahulu jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah itu terbatas hanya 99 nama saja, ya. Nah, namun ini sekedar menunjukkan bahwa di antara nama-nama Allah yang sangat banyak, di sana ada 99 nama yang memiliki keutamaan yang lebih. Ya. Nah, dan para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Rasulullah alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan dan tidak merinci 99 nama tersebut. Ya. Maka di antara faedahnya adalah agar supaya kaum muslimin mereka berusaha untuk mencarinya, untuk memahaminya ya, berdasarkan Al-Quran, demikian pula hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan ini banyak ya kita jumpai dalam beberapa amalan. Ya. Ataupun keutamaan ya, sebagaimana misalkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ya, Rasulullah tidak menyebutkan tanggal berapanya ya, namun beliau hanya menyebutkan kisarannya ya, yaitu pada malam-malam ganjil. Demikian pula waktu yang mustajab pada hari Jumat ini pun beliau tidak menyebutkan jam berapanya, menit keberapa ataupun detik keberapa. Ya, namun hanya menyebutkan kisarannya. Itu pun ya, terjadi khilaf. Ya. Di kalangan para fuqaha dalam memahaminya. Ya, apa hikmah dibalik itu? Di antara faedahnya adalah agar supaya kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari waktu-waktu yang mustajab. Sehingga kalau misalkan pada hari Jumat, ya, seorang Muslim, dia dari awal hari sampai akhir hari, dia berdoa, berdoa, berdoa, maka insya Allah dia mendapat di waktu itu. Mendapatkan keutamaan waktu yang mustajab itu. Demikian pula waktu yang mustajab di waktu malam, dan seterusnya. Tapi kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan. Qala rahimahullah an Abi Syuraih. Dari Abu Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bernama Hani bin Yazid al-Kindi. Hani bin Yazid al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk salah seorang utusan bersama dengan kaumnya, masyarakatnya, satu rombongan yang dahulu pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu kana yukna Abul Hakam. Beliau diberikan kunyah atau digelari dengan kunyah Abul Hakam. Kunyah ma'ruf, yaitu panggilan yang diawali dengan Ab atau Abu Abdillah, Abu Ahmad, Ummu Abdillah, Ummu Abdurrahman, dan seterusnya. Ini namanya kunyah. Nah, dan di kalangan Arab, memanggil seseorang dengan kunyahnya itu termasuk adat. Berarti semacam panggilan kehormatan begitu. Artinya kedudukannya lebih sopan, lebih santun dibandingkan dengan memanggil namanya, dibandingkan dengan memanggil namanya, Abu Ahmad, Abu Abdillah, ini lebih terhormat, dibandingkan dengan memanggil namanya. Lah Abu Syuraih, ma'ruf dengan kunyahnya Abu Syuraih, yang asalnya Hani bin Yazid al-Kindi. Ini digelari oleh kaumnya, oleh masyarakatnya dengan Abul Hakam. Abul Hakam. Faqala lahun nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Syuraih, Inna allaha huwal hakam. Wa ilaihi al-hukmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah al-hakam. Dan hanya kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Nah, al-hakam yaitu yang berhak untuk menjadi hakim. Yang berhak untuk menghakimi, memutuskan hukuman, demikian pula keputusan kepada hamba-hambanya. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kepada Allah hukum itu dikembalikan. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menerangkan kepada Abu Syuraih bahwa Al-Hakam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya yang maha memberikan hukum kepada hambanya. Sehingga di sini terkesan ketika Abu Syuraih digelari dengan Abul Hakam, berarti seakan-akan sama seperti Abdullah begitu. Karena Al-Hakam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nama Allah azza wa jal. Faqala, kata Abu Syuraih yang menjelaskan kronologi dan latar belakang. Kenapa beliau digelari dengan Abul Hakam? Inna qawmi idha akhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum raradiyya kilal fariqain. Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya masyarakatku, apabila mereka berselisih tentang satu perkara, maka mereka akan mendatangiku. Lalu aku putuskan keputusan, aku hukumi satu keputusan di antara mereka, dan kedua belah pihak mereka ridha dengan keputusan tersebut. Menunjukkan Abu Syuraih dikenal bijak dalam menyelesaikan ya problem atau muskilah ya, permasalahan yang terjadi di tengah kaumnya. Jadi referensi, jadi rujukan. Sehingga ketika ada yang bertikai, ada yang berselisih, bertengkar, ya satu menyatakan demikian, yang lainnya juga mengklaim demikian, datang kepada musyawarah selesai masalah. Ya, dan masing-masing pihak ya menerima keputusan tersebut. Sehingga saking seringnya kejadian itu, setiap perselisihan diselesaikan oleh musyawarah, dan masing-masing pihak menerima, ya, sehingga dikenal sebagai orang yang bijak. Yang akhirnya kemudian beliau digelari dengan Abul Hakam. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ketika mendengar ya penjelasan Abu Syuraih, ma ahsana hadha, fama laka minal walad. Ya, sungguh baik ya perkara ini. Ini Rasulullah memuji Abu Syuraih. Ya, karena di dalam menyelesaikan pertikaian, perselisihan di tengah masyarakatnya, di tengah kaumnya itu, ya bisa memberikan keputusan yang bijak. Namun Rasulullah ya bertanya kepada beliau, "Fama laka minal walad?" Ya, apakah engkau memiliki anak? Ya, qultu, kata Abu Syuraih, "Syuraih wa Muslimun wa Abdullah." Ya, aku memiliki tiga anak. Ya, Syuraih, kemudian Muslim, dan Abdullah. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faman akbaruhum, ya, siapa di antara mereka bertiga yang paling tua? Qultu, kata Abu Syuraih, Syuraih. Qala, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, engkau adalah Abu Syuraih. Rahu Abu Dawud wa ghairuhu. Nah, maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam ya mengganti ya, nama atau gelar Abul Hakam ya yang diberikan oleh kaumnya kepada Hani bin Yazid al-Kindi ya dengan Abu Syuraih. Ya, dan tentunya apa yang Nabi lakukan ini sangat beralasan ya. Sangat beralasan. Ya, yang pertama tentunya karena dikarenakan Al-Hakam ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakam ya. Abul Hakam, sementara Al-Hakam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah menyebutkan inna Allah wal Hakam. Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Hakam. Yang maha menghukumi ya hamba-hambanya. Sehingga ketika dikatakan kepada Abu Syuraih itu, ya Abul Hakam misalkan. Jadi seakan-akan ya, mereka itu memanggil Abu Syuraih dengan Abdullah, ya begitu. Dan ini tentunya ya tidak pantas. Dan ya tidak boleh, ya kan. Sehingga Rasulullah mengganti ya Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Nah, demikian pula sebab yang kedua, ya, di samping tadi Al-Hakam merupakan nama Allah, yang kedua dikarenakan nama tersebut atau kunyah atau gelar tadi Abul Hakam itu ternyata dikarenakan ya sifat yang melekat yang ada pada Abu Syuraih itu sendiri, yang dikenal sebagai orang yang bijak, ya orang yang bijaksana di dalam memutuskan ya keputusan di tengah perselisihan atau pertikaian yang terjadi di tengah kaumnya. Ya, sehingga saya katakan yang seperti ini ya menandingi dan menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya jauh ya kan manusia, berbeda dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam hendak menutup ya adanya celah untuk menyayangi atau menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dari sisi namanya ya, punya tadi gelar, demikian pula sifat yang sebagainya mungkin ada pada Abu Syuraih. Sehingga Rasulullah mengganti Abul Hakam ya Hani bin Yazid al-Kindi menjadi Abu Syuraih. Nah. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa hadis ini menerangkan kepada kita bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakam. Innallahu Al-Hakam. Ya. Kemudian di dalam hadis ini pula menerangkan kepada kita bahwa hukum, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum, ya, yang berlaku, yang ditetapkan, ya, di dunia ini, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jalla, itu berbeda-beda. Ya, terkadang disebutkan fasikun, terkadang disebutkan zalimun, terkadang disebutkan kafirun. Ya. Nah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian pula, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Ya, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Demikian pula dalam tempat yang lain, ya, fa ulaika humul zalimun. Mereka adalah orang-orang zalim. Ya, sehingga di sini berbeda-beda keadaannya. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang dia kafir, terkadang dia fasik, terkadang dia zalim. Ya. Dan para ulama merinci bahwa yang pertama, barang siapa yang meyakini, barang siapa yang meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik, ya, daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini hukum manusia, hukum buatan, ya, produknya manusia, lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Demikian pula yang kedua, barang siapa yang meyakini bahwa hukum buatan manusia itu sama seperti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia juga kafir. Ya, maka dia juga kafir. Demikian pula yang ketiga, barang siapa yang meyakini, ya, boleh, ya, untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga kafir. Nah, ada pun seorang yang berhukum, ya, dengan hukum selain Allah Azza wa Jalla karena hawa nafsu, ya, karena dunia, karena popularitas, ya, karena kepentingan atau yang lainnya. Ya, dalam kondisi meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik, ya, maka orang seperti ini tidak kafir. Ya, namun seperti yang sebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin. Ya, kekufuran di bawah kekufuran, maksudnya kufrun al-fahar. Ya, nah, ini termasuk dosa besar. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah, hendaknya, ya, seseorang yang melakukan sesuatu, ya, namun dikhawatirkan akan menimbulkan tuduhan, maka dianjurkan baginya untuk menjelaskan, ya, tentang perkara tersebut. Dianjurkan untuk menjelaskan, ya, kepada seseorang perihal apa yang ia lakukan untuk menghindari adanya tuduhan. Ya, Al-Fudayl radhiyallahu ta'ala anhu digelari oleh kaumnya, oleh masyarakatnya dengan Abu Hakam. Ya, maka beliau menjelaskan tentang latar belakang kenapa beliau digelari dengan gelar tersebut. Ya, sehingga adanya persangkaan, ya, adanya klaim, misalkan sebagian orang ketika mendapati, ya, beliau berkunjung dengan Abu Hakam, ternyata memang latar belakangnya ada, ya, mungkin akan memberikan uzur. Ya, oleh karena itu, ketika Rasulullah mendengarkan pengakuan dari Abu Syuraih, ya, maka beliau pun mengatakan, ma ahsana hada. Yang sungguh baik perkara ini. Karena beliau, ya, tepat dan bagus, ya, bijak di dalam memutuskan pertikaian atau perselisihan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Kemudian di dalam pula kita mendapatkan faedah anjuran bagi seorang yang melarang sesuatu, ya, anjuran bagi seorang yang melarang sesuatu untuk memberikan jalan keluar atau solusinya. Ya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan isyarat, ya, di awal ketika mendengar Abu Syuraih berkunyah atau digelari dengan Abu al-Hakam, inna Allah wal hakam wa ilaihi al-hukm, syarat, nah, tentang tidak bolehnya, ya, menggelari seorang dengan Abu al-Hakam. Maka Rasulullah setelah itu memberikan solusi dan mengganti kunyah beliau menjadi Abu Syuraih. Yang menjadi Abu Syuraih. Kemudian di dalam hadis yang pula mendapatkan faedah baiknya muamalah Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Baik. Baiknya Rasulullah di dalam bermuamalah dengan para sahabat. Ya, di saat beliau mendapati adanya, ya, satu keganjilan, ya, di tengah para sahabatnya, maka beliau tidak serta-merta menyalahkan atau mencela, ya, merendahkan apalagi menghina, tidak. Ya, namun beliau membimbing, mengarahkan, ya, tidak langsung serta-merta, kamu mau al-hakam, enggak tahu kamu. Apa itu al-hakam? Enggak. Ya, tapi Rasulullah di sini memberikan bimbingan, inna Allah wal-hakam, dikasih ilmu. Ya, dibekali dengan faedah ilmiah, wa ilaihi al-hukmu. Tapi semuanya Allah itu, dialah al-hakam. Ya, wa ilaihi al-hukmu. Ya, ini baiknya Rasulullah. Ya, jauh dari celaan. Jauh dari hinaan. Baiknya muamalah beliau kepada para sahabat. Ya, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis Tirmidzi, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa al-mu'min bi ta'an wa la la'an walal fahisha walal badi. Tidak ada seorang mukmin itu, ya, suka mencela atau suka melaknat, ya, atau berkata keji, ya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor dan jorok. Ya, maka seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang sangat jauh dari ucapan-ucapan yang kotor, ya, kalimat-kalimat yang keji, yang berisi celaan, cemoohan, apalagi hinaan kepada, ya, kaum muslimin, kepada saudaranya. Nah, ini, ya, maka di sini Rasulullah membimbing kita untuk baik dalam muamalah. Ya. Meskipun kepada musuh sekalipun. Orang yang ia benci, yang ia musuhi, maka tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji, mencela, menghina, rendahkan. Ya. Nah, kita dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bersikap adil dalam berbicara. Ya, tidak serampangan. Baik. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah tentang anjuran untuk mengganti. Ya. Nama yang kurang baik, ya, dengan yang bagus. Ya. Meskipun ya, kita mengetahui bahwa Abu Surair itu sama sekali tidak memaksudkan ya, untuk menyaingi dan menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan gelar tersebut. Ya, tapi itu murni karena kaumnya, karena masyarakatnya. Karena sifat yang utama ya, yang dimiliki oleh Abu Surair radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, di dalam hadis ini pula, ya, kita mendapatkan faedah ya, seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, maka tetap teranggap sebagai sebuah kesalahan, meskipun niatnya baik. Meskipun niatnya baik. Seorang yang jatuh dalam sebuah kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan, mungkar, dosa misalkan, jelas sudah. Ya, tentang hukumnya ini enggak boleh. Ini haram, ini maksiat, ini mungkar. Tahu. Ya. Maka meskipun seorang itu berniat baik, maka tidak bisa merubah kemungkaran dan maksiatan tadi menjadi baik. Niat yang baik tidak cukup. Dan tidak bisa membenarkan. Ya, tidak bisa membenarkan sebuah kesalahan. Kesalahan tetap sebuah kesalahan, meskipun niatnya baik. Justru niat yang baik, ya, tanda niat yang baik adalah ketika seorang jatuh dalam kesalahan, ya, lalu diingatkan, dinasihati, maka dia merujuk, bertaubat dari kesalahan tersebut. Ini tanda niat yang baik. Dan bukan berarti niat yang baik itu bisa membenarkan sebuah kesalahan. Ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik. Alhamdulillah, dengan demikian selesai untuk pembahasan bab ini ya, dengan penyebutan hadis Abu Syuraih radhiyallahu ta'ala an. Dan berikutnya insyaAllah masuk pada bab yang baru, bab yang ke-48 bismillahi azza wa jal, kita akan sambung ya pada kajian yang akan datang bismillahi subhanahu wa ta'ala. Sampai disini insyaAllah semoga bermanfaat sedikit ini untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf atas kelebihan atau kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.